Mitra Bisnis, berdasarkan analisis sosial dan budaya, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat, etnis-etnis yang berlatar belakang perantau serta pedagang cenderung menghindari situasi yang penuh ketidakpastian terkait dengan kelangsungan usahanya. Ia mencontohkan, banyak warga Sumatera yang mendukung pasangan Fokenara dalam pemilihan Gubernur DKI, lantaran dinilai lebih memberikan kepastian bagi usaha dan bisnisnya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika kita berkaca pada kajian sosial, tampaknya warga yang mayoritas pebisnis bakal memilih calon yang bisa memberi kepastian ya Pak? Kalau itu iya. Jadi orang China lebih suka milih Voke kalau Voke bisa melindungi dan selama ini kan dia dalam hal bisnis bisa mengayomi gitu. Tapi Pak Her, bukankah Ahok sebagai pasangan Jokowi tidak terlalu melakukan perlawanan terhadap isu SARA yang menderanya? Enggak, yang keluar di publik itu dan itu ada di internet, ada di TV yang paling parah kan ini kalau di TV dia bilang yang ngatur kepemimpinan DKI itu konstitusi gitu. Nah, pada putaran pertama kemarin jumlah golput tercatat hampir 40% dari total pemilih. Lantas akankah golput ini berpihak pada Jokowi? Sebagian ke Jokowi, tapi tidak banyak juga. Saya sudah sebut sebagian dari golput itu orang PKS. Kenapa orang PKS? Karena dia tidak serak dengan calonnya. Dia nggak melarikan suaranya ke partai lain, nggak. Tapi dia nggak milih. Nah sekarang problemnya kan nggak ada calon PKS dan sikap resmi partainya ke Voke. Ditambah lagi ada isu jangan pilih pemimpin yang non Muslim. Iyalah supaya jangan jadi yang non Muslim gitu didorong. Jadi 36% golput itu jangan salah itu bukan golput murni. Golput murninya juga nggak banyak. Kalau golput murni itu tetap aja bisa jadi golput terus ya. Dia nggak mau milih lagi gitu. Akan seloyal itukah warga PKS? Ya. Kalau itu sudah dipastikan bisa terukur. Nambah nggak bisa gitu. Tapi berkurang juga enggak sebetulnya gitu. Kemarin buat saya itu perolehan anjlok sekali 11% itu. Karena apa? Sekali lagi karena calon. Karena sampai last minute kan sebetulnya Sani yang akan maju. Tiba-tiba ada calon drop-dropan seperti itu kan ya orang kecewa. Dan dua-duanya ini tidak layak jual pasangan itu sehingga akibatnya suaranya jeblok gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.